Aku takut mati, namun ku takut kau pergi. Bukan ku takut sendiri, namun ku tak mau hidup tanpamu. Gelisah menghampiriku jika kau tak bersamaku. Kau tak secantik